Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar wasil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna al munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayat. Shadaqallahu al-'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan mengolok-olok sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku, dan jangan menghujat sahabatku, lebih-lebih jangan melaknat sahabatku. Sebab fa innahu yaji'u qaumun akhir zaman, besok akhir zaman dawuh kanjeng semakin iki saiki guys, wonten kaum yasubun ashabi, lian mengolong-olong sahabatku tok. Wasiddiq radhiyallahu an dia wucat entek-entekan, Umar Khattab radhiyallahu an wa dicaci maki habis-habisan, wa bil khusus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, masyaallah dituduh sing mboten-mboten. Mangga insyaallah Bapak, para sederek, kanca-kanca kula khususipun jamaah Masjid Agung Bangil, insyaallah yen mboten udzur-udzur marem rubu yang akan datang akan saya bacakan tentang apa sebab orang-orang Syiah kok nemen bencine kali Umar Khattab, apa sebabnya? Kepanggih ketepun. Tahu alasannya dan tahu sebabnya. Jok lali marmer buang datang. Akan saya terangkan tuntas makin insyaallah. Fala la imponenteng kaum sing mencaci maki sahabatku, mengolok-olok sahabatku, menghina sahabatku, fala tusallu alaihi. Lek mati aja sembahyang digledak no wis, naudzubillah dalik. Fala tusallu ma'hum. Lek dadi wong sembahyang aja dadi mak imam. Percuma gak dadi sembahyangmu. Ngoten dari saking eleke kaum sing selalu menghujat sahabat. Wala tunakihum. Takon anak wedok dijaluk aja kekno. Lain ku anakmu. Keserot antara kopisan. Lajeng wala tujalisuhum. Niki sing penting. Aja lunggu-lungguan. Aja kekancan. Ojo hubungan ambik mereka-mereka. Sinen orang-orang sing mencaci maki sahabat, alias orang rafido, alias orang syiah. Lajeng sing akhir, wa in maradu fala ta'udhum. Lek loro ojo disambangi, saking jeleknya mereka. Ketularan kon. Niki pesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para bapak, para sedaya, alhamdulillah waktu halipun almarhum almarhumullah guru Kiai Syarwani Abdan didatangi oleh ulama besar Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Sakhiri saking Hadramut. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan tuntas beliau menerangkan siji masalah sembahyang. Ojo sampai sedoyo pancokulan iki, ojo sampai ngolor-ngolor waktu ni sholat. Ojo sampai telat-telat sembahyang. Awal sembahyang, awal waktu, akhir sembahyang berjamaah. Oh, tenggelam beliau ni. Laisol as-sholat fi awal waktunya berjamaah. Kedua kata beliau, ojo sampai ninggal sembahyang sunat rawatib. Obliya badia 12 rakaat dihitung dhewe niki tiap-tiap pengajian kula terangaken kok iso pas apa yang dikatakan beliau. Yang ketiga, jangan sampai meninggalkan sembahyang sunat witir. Insyaallah kasihati ada. Yang terakhir, jangan sampai meninggalkan sembahyang duha. Jadi sembahyang berjamaah awal waktu, sembahyang sunat rawatib, sembahyang witir, sembahyang duha. Oleh lima pun. Dan itu sudah sering saya sampaikan di hadapan para bapak-bapak. Kemudian sing penting malih kula aturaken, beliau nerangkan bahwa anak putra turunan niku ada 4 macam kata beliau. Insyaallah jelas. Insyaallah jelas. Siji, anak sing waktu urip bapak mapane bakti nang wong tuane. Anak waktu sedane bapakne tetep bakti nang wong tuane, ndongakno, ziarah kubur, sedekah. Kata beliau. Pertama, iki paling mulya, anak sing paling penting niki. Kedua, anak sing gak bakti belas nang wong tuane. Waktu urip ya gak nur, waktu mati ya gak diilingi, naudzubillah dari anak lanat, naudzubillah. Yang ketiga, niki sing penting sing kula terangkan, anak waktu wong tua seurip bakti bareng wong tua mati nyeleweng wis akidahe sing asale wong tua duh ahlus jamaah katut. Iki Pak, masya Allah. Kula sempat terbesmili. Napa sebab wong puluhan ribu ngoten niku muni bareng. Sing diwaca Rasulullah niku lho. Kula betahaken kitabe. Dan apa niku? Beliau mengatakan, Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Niki diulang-ulang puluhan ribu sing hadir, masyaallah. Niku ndubuaten tiang-tiang ahlus jamaah sangat-sangat mencintai dateng ahli bait. Tong ngriyep kok tingali kok ngene hebat temen rek. Oh, jadi ya Rasulullah niku semua mulai ya Rasulullah sampai akhir niku nduduaken kemuliaane ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene iki tanpa bengok-bengok, tanpa dudun-duduno, mereka-mereka kita-kita ini lho sangat-sangat mencintai dan menghormat ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejong si'ah. Ombe ijabi-ijabi gak tau maca selawat, gak tau ndongakno, liyane nutuk-nutuk indah sitok ya Allah hasbullah. Ayo. Ini kaji ajib. Yo oh, pokoke temel bomae gak iso rek heran aku. Wis gak iso, oh pedit pedit itu. Iya. Aja oleh rek, simpenmu gini ngene lho. Tapi alhamdulillah tempat bagus kaji manggu gini ya. Ngeten Pak. Salah satu bait, walana khairul anami abu wa alil martodo murtado hasabu. Niki. Abu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus alil murtado hasabu. Niki imam pertama untuk orang-orang Syiah. Kita lebih hormat. Kita lebih muliakan beliau. Ya mereka, wah, isna saatnya imam diaku akan itu, tapi menghormat boten. Ketiga, walau sipta ini tantasibu, sipta ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketiga, al Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Si dipilih mereka mek Husain tok, Hasan boten. Tumona, mbak tumon sampean. Lajeng kemuliaan Misru Zainil Abidin Ali. Ali Zainal Abidin. Kata mereka imam yang keempat. Lajeng Wabdil Bakir Khair Bali Muhammad bin Ali Al-Bakir. Kata mereka imam yang kelima. Subhanallah. Diakon-akon itu menghormat tidak, memuliakan tidak, rungak no boten. Tapi orang-orang lu jamaah masya Allah diwocok tiap saat, diwocok didungak no, ditiru kelakuane. Nikulah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Mugo-mugo sedaya besok-besok ana akhirat dipun kumpulaken dengan mereka mugo-mugo mawon. Lajeng seterusnya wal Imam Shadiq Al-Khafili, Imam Ja'far Muhammad Shadiq. Muhammad Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Niki sing gelek-gelek dicatut nama-nama oleh mereka. Gini iki Ja'far Shadiq ada niki, masyaallah. Ka ngomong jare ngomong. Niki Pak Abiat, masyaallah, hati-hati. Kemudian caturusane Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad, Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi, Imam Hasan bin Ali Asy'ari, terakhir Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadir dari mereka. Masya Allah, kalau berdiri sakmono kae maca bareng-bareng kate dungane niku ini wow. Kenapa? Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina wa husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa amafatin minal fitani. Semakin kula badhe nyritaken bagaimana olehnya para sahabat Kanjeng Nabi sing mulya-mulya terhadap keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, terutama Abu Khattab radhiyallahu an, masyaallah oleh mulyano zuriat Rasulullah, oleh malah jenenge Baitul Rasulullah luar biasa. Baitul Rasulullah luar biasa. Kula mbeta kitab ing menika kitab As-Samir Muhaddab juz awal 5 juz. Kula mesti temkan iki. Iki tidak ada. Iki kula tuku dhewe niku. Dengar rungono. Dengarkan. Adu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. An Anas qala. Baina Rasulullah sallam jalisun fil masjid. Qad atafa bihi ashabu. Idz aqbala Ali bin Abi Thalib. Wa qafa fa sallama. Summa nadara majlisan ajaliku bihi. Fa nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wujuh ashabi. Ayyuhum yuwassi'u lahu. Fakana Abu Bakar jalisan ala imam rambut Nabi. Fatazahzaha lahu an majlisi. Fakala hahuna ya Abul Hasan. Masya Allah. Ya apa ini? Ya apa ini? Ini Abu Bakar ini. Sangking oleh mulia nak datang ahlu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Aja ngomong tok ijabi alubat ijabi celeta menan iki kan ketua ijabi ini kepengin kali masyaallah ayo ten jarine ketuae Nanti apa cakin macam ini pun dia Bandung di kopi menghina ketua ini ki, wong Jawa, dari wong Arab, jangan apa dihinain dan tentean. Lho ngono kok gelem ae, api-api kok gelem. Ayo wis. Kalau terjemani. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an cerita, pada suatu ketika Kanjeng Nabi pinara dalam Masjid Nabawi. Dan para sahabat wis mumpung-mumpung mengelilingi Kanjeng Nabi. Pun rapat niki. Iz akbal Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dugi tempatnya sudah penuh. Tempatnya sudah penuh. Mantu dengan Kanjeng Nabi. Ahli bait pertama. Baqaf wa salama. Ali bin Abi Thalib masuk utan lingkar lingkaran iku wau oleh salam. Dolek panggonan. Tola toleh wis penuh. Dolek panggonan sing kan dilungguhi penuh. Sumana dara cita jari kubi. Panadar Rasulullah Kanjeng Nabi kaen atin yo opo. Umpama aliku longgo dek cepitan yo opo mantuku iki. Umpama aliku longgo dek ngarep dek tengah-tengah yo opo. Pangkate koyo ngono. Kanjeng Nabi ndelok wajah-wajah sahabat-sahabat. Delok-delok. Kuasane Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergeser. Bergeser. Niki Kanjeng Nabi, niki Abu Bakar Siddiq sesekanane. Dadi Kanjeng Nabi kanannya Abu Bakar Siddiq. Lajeng ndelok Ali bin Abi Thalib rawuh, Abu Bakar Siddiq bergeser ke kanan. Dan beliau hahuna ya Abar Hasan. Kene Hasan. Ana kene lho. Lho, Gus Nabi Nabi Thalib. Masyaallah. Kanjeng Nabi farhan saestu. Dadi Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib bersiddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan. Abu Bakar oleh mulia no datang ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana komentarnya Kanjeng Nabi ngeten, Pak? Fajalasa Bainar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Qala Anas. Faro aitu surufi wajah Rasulullah. Kanjeng Nabi bunga. Alhamdulillah. Ternyata Abi Thalib oleh panggonan sing sangat sangat mulia. Berdampingan kali Kanjeng Nabi diapit kali Abu Bakar Siddiq. Bakola Kanjeng Nabi komentari. Ya Abu Bakar, innama yakul fadla li ahlil fadli zawul fadli. Hanya orang-orang baik saja mek wong sing utama untuk petok sing iso mendudukkan orang mulia seperti Ali bin Abi Thalib tempat yang bagus. Berarti Abu Bakar orang yang mulia karena mengetahui kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ngoten, Pak. Tanpa bengok-bengok para sahabat sangat-sangat-sangat memuliakan datang Sayyidina Ali dan ahlu bait Rasulullah. Satu. Kedua wonten ing kitab Bukhari iki Asmaul Husna. Asmaul Husna juz awal halaman 54. Wonten ing kitab Bukhari bersiddiq radhiyallahu an kanjeng pun sedo, kanjeng pun sedo kanjeng Nabi. Bersiddiq imami. Sebab ada tilai dadi khalifah niku kudu nginami. Mboten. Mantul ben asar Abang Siddiq kundur ambek Sayyidina Ali. Dan Abang Siddiq itu melaku bareng kali Sayyidina Ali. Ketinggal Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib digendong di pundake mriki. Mulyaaken Sayyidina Hasan cilik niku. Abang Siddiq mulia no bisantan. Jadi ini arek iki gak memper blas ambek bapak ini Ali bin Abi Thalib. Paling memper dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangno. Arek gak memper sama bae. Sing paling memper dengan Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib guyu. Alhamdulillah. Ngono apa? Itulah para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Kanjeng Nabi tadi dawuh ngeten. Dengokno niki. Wonten ing kitab inggih menika. Bahjatun Nufus. Wonten ing kitab Bahjatun Nufus ngeten. Akhirnya ya dawuh Ana Madinatus Sakho wa Abu Bakrin babuan. Aku iki dadi gudange napa iku Oman. Kanjeng Nabi masyaallah ndak ada manusia sing ngluwi Oman Kanjeng Nabi ndak ada. Langkung lah Ramadan masyaallah. Gimana risil al-amr ajwada minar rihil mursalah. Luwe Oman timbang angin yang ditlepasno. Kira-kira kanca-kancane niku ambaan niku tau tuku angin, angin aku tuku ambaan tau ngoten niku? Gak tahu. Gak tahu, sampe nek kae gak tahu aku tuku angin gawe pokoke ambaan tahu. Disedot kiai. Malam-malam putih bojone sentot kiai saking kiai bojone. Bojone kentut, adek adek kon entut ambu-ambu buduren saking cintae. Kayane Nabi lebih loman daripada minar rihil mursala. Mereka kajian Nabi Dawud anak Madinah Sakho wa Abu Bakrin babuha satu. Kedua wa anak Madinah Tishaja'ah aku ilo wong sing paling kendel kajian Nabi wa Umaru babuha. Jadi Umar Khattab orang yang terberani setelah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga wa Usman wa ana madinatul haya wa Usmanu babuha. Aku iki wong sing paling isin. Luwe isin timbang perawan sing ana ngene kamari isi ngadiku. Si jong si asa iku jelalatan ae ndolek cedek gawe mut'a tentok. Kayane Nabi isin malu. Lah gudangnya malu saya kayane Nabi. Pidonya malih Usman bin Affan. Masya Allah radhiyallahu an. Wis kaya ngono sugene Utsman. Kaya ngono lomane katik saben dina khatam Quran 30 juz 2 kali. Persis kaya Ami Kadir Bonim. Awan khatam 30 juz, bengi khatam 30 juz, persis kaya Haji Atib. Jaguyu. Ana tindih dayat-dayat. Ketok dayat mani. Sing terakhir, sing terakhir wa ana madinatul ilmi wa aliyun babwa. Lah niki dadi Kanjeng Nabi gudange ilmu karena ilmu langsung teko Allah taala wa ma yantiku anil hawa in wa illa wahyu yuha Ali bin Abi Thalib gudange ilmu. Masyaallah. Khususe gudang ilmu syariat agama Islam. Pun masya Allah, tidak ada sahabat yang terpandai melebihi Abu Bakar, tidak ada. Untuk itu, pada suatu ketika, waktu Umar Khattab radhiyallahu anhu menjabat jadi khalifah kedua, ada masalah-masalah penting. Sehingga itu masih ahli. Ada masalah nopo mawon. Baik itu mengenai ibadah tata negara mesti pada khotob radhiyallahu anhu dolei anna al bin Abi Thalib radhiyallahu anhu malah-malah pada khotob niku nate sumpah nyelapo bila mengatakan a'udzubillah min ma'dhalin la yahduru ali na'udzubillah ana perkara sing sulit ali gak teko wah lain aku iki ngoten Pak. Demikian olehnya napa niku menghormat para sahabat khususnya tiga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saiki monggo dibandingaken, dibandingno ae, dibandingno mawon. Nggih dibandingno. Rungokno niki. Niki karangane Dr. Umar Abdullah Kamil. Niki kula oleh hadiah langsung saking Al-Khatib Tohir bin Abdul Al-Kam. Ini kok? Itu beri kok kalangan kau dulu. Hadiah ini dulu. Alhamdulillah. Menyingkap hijab kebenaran. Ini terang-terang itu. Rungok no. Kemudian mereka mengarang cerita mengenai Sayyidina Ali Karmul Jah, bahwa ia bersembunyi bersama Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, Salman Al-Farisi, Al-Abbas dan Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala dalam rumah Ali selama 6 bulan. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Ali bin Abi Thalib orang yang sangat berani, boleh dijuluki Asadullah, boleh dijuluki Saifullah. Ali bin Abi Thalib bareng Abu Siddiq niku dilantik dari khalifah, wong 6 singitan dalam Islam ini. Sayyidina Ali, kedua Ammar bin Yasir, ketiga Miqdad, keempat Salman Al-Farisi, kelima Al-Abbas, 6 Ibnu Abbas. Singitan dalam Sayyidina Ali selama 6 bulan. Padahal diterangkan bahwa rumahnya Sayyidina Ali tidak lebih luas 5 meter kali 5 meter. Bayangno. Wong pitu nih loh singitan teng dalem Sayyidina Ali selama 6 bulan. Pokro. Pada situ ada Fatimah radhiyallahu anha, putrine Kanjeng Nabi. Ya apa? Wong jenis singitan, Pak. Mesti kan metu-metu kok mau. Kira-kira loh wong 6 menit loh gubel daleme Ali bin Abi Thalib selam jenenge. Padahal di mriku ten Fatimah ada Zahra. Ya nopo, Nun? Janggu. Oh iya bukan. Asing ngono yo, Kak. Yo akal iki mboten kok gak matuk, Pak. Gak masuk akal iki. Ali bin Abi Thalib koyo ngono kendele kono beranine sampe 6 wulan gak metu-metu teko omah mbok 6 iku lho. Padahal di rumah ada Fatimah Az-Zahra, putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Mergane wong Syiah iku ditelak kurang ajar Abu Bakar. Wangsa Abu Bakar itu ya apa sampai Ali bin Abi Thalib singitan 6 wulan iki. Ayo dipikir. Apa masuk akal Ali kok ngono kendele, gak metu-metu teko omah 6 bulan. Omae kok ngono ciute wong 6 male iki. Dipikir, Pak. Panjane sing dipikir ngene tok ya apa sing ngerti-ngerti ya. Aja guyu. Ajar ronim. Dipikir niki lho. Nah, terus no, gitu. Dalam rumah Ali selama 6 bulan. Apakah ini sebuah logika yang dapat diterima oleh akal sehat? Tidak. Mustahil. Tidakkah kalian lihat kamar Sayyidatul Fatimah Sayyidina Ali di Madinah Munawwarah ukurannya tidak lebih dari 5 kali 5 meter. Digawe wong pitu selama 6 bulan gak metu-metu. Wah, bolotok ngono kira-kira. Wah, jenis singitan dari ini. Namanya sembunyi, ndak meneh keluar. Lho ngono iku dipikir apa wong si A? Muga-muga si A bangil mikira, muga-muga mikir insyaallah bali nang Mas Pajai insyaallah muga-muga mawon. Nggih. Muga-muga nggih. Kan mikir ade. Lian ngamuk tok kurang ajar ngene, gak kelem mikir. Mungkin ta wong pitu singitan dalam Ali bin Abi Thalib sementara di situ ada Fatimah Az-Zahra selama 6 bulan mustahil. Karangane As-Sayyid Dr. Umar Abdullah Kamil. Itu adalah iki apa ya? Apakah rumah itu mampu menampung orang-orang ini selama 6 bulan? Apakah mereka menampakkan diri pada Sayyidah Fatimah yang tinggal bersamanya? Ya mungkin. Masih kayak cuma menampakkan diri ngono, ya ketok omai cilik. 6 bulan mali. Masyaallah. Apakah mereka menampakkan diri pada Sayyidah Fatimah dan tinggal bersamanya dalam satu ruangan? Celaka kalian. Dikotenaken. Sungguh ini sebuah dusta yang besar. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ali bersembunyi bersama Abbas, Al-Miqdad, Ibnu Abbas, sedangkan mereka ini adalah pemuka Quraisy yang dan pemimpin Quraisy yang terberani. Lah niki lho, Pak. Ayo dipikir, dipikir yang menaniki. Kemudian niki ugi dudono kebohongannya orang nomor satu si asak dunyo. Sinten pemain ini? Rungokno niki, rungokno niki. Ben 3 bulan yang lalu pernah saya bacakan. Niki buku niki karangane Pondok Sidogiri. Waduh, masyaallah. Rungokno. Wis ngene-ngene ta wis. Hujan fatwa tersebut dapat dimaklumi. Umaini waktu tokno doktrin niki, wah, ulama sak donya niku menghujat kabeh, kurang ajar Umaini kabeh sing asale memuji-muji Umaini mundur kabeh. Kenapa niki? Termasuk Habib Ahmad Zain Al-Kaf sing aran ketua temene, ketua majene niku Al-Bayyinat. Ya, wah, asal muja-muja. Tapi Khomeini bareng doktrin ketemu dan mengakui mengatakan bahwa ziarah ke makam Husain itu lebih baik daripada ke Ka'bah. Jadi ini ngoten mundur kabeh. Kabeh ini pangeran kabeh. Semua Allah Taala semua. Sing buka ngoten iki rumono iki. Hujan fatwa tersebut dapat dimaklumi sebab aksi Khomeini memang terlalu jauh melampaui batas. Khomeini terlalu jauh melampaui batas. Tak tanggung-tanggung Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ini iki kali Al-Habib Salim bin Abdul bin Asatiri mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Sampurna sudah Muhammad datang jadi Khomeini gagal jadi ini. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidato itu dia sampaikan pada tanggal 15 Sya'ban 1400 Hijriah dan dipancar luaskan oleh Radio Nasional Iran. Berikut petikan dari pidato tersebut. Laqad ja'al anbiya'u jami'an min ajli isai qawaidil adalah fil alam. Wah. Nabi-nabi niku wis gagal isinya untuk mendamaikan dunia katanya. Aku lu sing cocok dari Humaydi ngoten dari ini. Walakinnahum lam yanjahu, mereka tidak bahagia, tak berhasil. Hatta Nabi Muhammad khatimil anbiya alladzi jalil israil basyariyati fatamfidil adalah fatarbiyatil basyar lam yanjah fi dalika wa annalladzi waduh dari engkau sih berhasil Imam Al-Muntadhar kapan jembo ngoten dari ini susah kapan metune lek toyul. Lek toyul tiap malam metu. Ya, lek toyul tiap malam keluar. Hei kira angan ini. Wa anna ladhiyan jahu fi haika wa yursiku adalah fi jamil ahamil alam fi jamil radir al-isannya patal wajah hadal mahdi al-mudadir. Engkau sih berhasil adalah Imam Mahdi yang ke-12 yang kita tunggu-tunggu. Apanya dari ini? Keluarnya. Kapan? Yombo. Kada mbone niki masyaallah. Termasuk Quran, Pak. Quran sing asli digawe niki Al-Mahdi Muntadhar. Golek metu sak Quran iki pisan, padahal Quran iku kan tempat masadir syariah. Sumber syariat halal haram Al-Quran. Batal sah Al-Quran. Ya Al-Quran, datane Quran gak ono. Teko endi iki? Tekan di hukum itu ngurani gak ono. Kalau Jum'an ini khutbah teng masjid tempel Ali Ikhlas berikutnya brimob kocok kalau brimob haji si pulang Pak Nur jadi nopo kaji komandan kalau di Syiah komandan kalau Syiah jadi komandan dari Bandung anak buayan jalur rahmat. Kemarin kula ni si ayat. Jare ngeten dene. Bener apa Lur? Sing bener iku sembayang ping telu. Inilah innalillah. Wa inna ngene iki sakniki iki. Dhuwur asar dadekno siji, lek gelem sembayang. Maghrib isya dadekno siji lek gelem sembayang, subuh tiga. Dhuwur asar, maghrib isya subuh. Sebab di Al-Qur'an tidak ada nerang dhuwur asar, tidak ada, goblok. Goblok itu turun di temenan nggih. Menang. Sebab maksud syariat itu dua. Al-Wahyu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadis. Qur'an jelas tidak ada Qur'an. Tidak ada, asar tidak ada. Itu hadis ratusan. Yang menangkan tentang sembahyang dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan itu sudah di batas oleh Jibril alaihissalam. Sampai ini Muhammad, dhuhur sampai ini sampai iki. Asar sampai iki. Terus itu Jibril yang ngatur itu. Podo ambek sama kali kula sembahyang dhuhur petang rokaat, asar petang rokaat, maghrib telung rokaat, isya petang rokaat, subuh lulu di kondi Quran tidak ada. Hati saya kelepak-kelepak sama anda. Kayak orang Zak ini kita kutul bener apa? Ini kalau tidak ada konco si A jadi ini. Dan di sini duduk dhuhur petang rokaat jadi ini. Takono ping satu sih insyaallah kalau jawab satu persatu. Enggak ingin ini gratis menan. Ngoten hari ini. Itu khela mereka. Niku napa niku nggih upaya mereka untuk mensyiakan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kok iso ni tokoh-tokoh dan melosia kok iso. Napa karena apa? Orang penting masuk Syiah karena mereka ndak ngaji, wis titik wis. Lah gelem ngaji titik adik-adik ae. Insyaallah ndak sampai kepangan Syiah. Mereka alhamdulillah kanca-kanca niki tiap tamal merbu gelem ngaji. Makin hari makin banyak muga-muga paring ilmu sing manfaat dene Allah taala. Muga-muga mawon. Lah muga sedaya sing hadir muga-muga mati husnul khotimah. Mati beto iman. Mati Islam ala asunwal jamaah muka-muka mawan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab kalau sudah masuk si anak dibilang dalik. Gilanat. Dini Allah Ta'ala. Niki. Ayo diwocok ini. Rong rebut. Ayo diwocok niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diwocok. Qala Allah Ta'ala. Kakira digawa. Iki digawa. Digawa ini. Cak berat direk. Aja kaje dia ngono, kari jamet mujo aku mangnam. Wa may yusakiki rasul. Sapa-sapa wong sing mulayan di Kanjeng Nabi. Mulyano sahabatku. Mulyano ahli baitiku. Maca Quran iki Kanjeng Nabi perintah. Oh, ini kok aman-aman mungkar perintah. Datang perintah Kanjeng Nabi dudu layani. Mimbadi mata bayana saking sausi barang sing wis jelas. Lalu bagaimana apa ludak tunjuk Al-Quran, Al-Hadis sudah jelas. Dadasin ulayannya wayat tabi dan mereka mengikuti orang mengikuti itu ghair stabil minin di lain jalannya mengmukmin sing alusan jamaah is kok ini bagus kok ini api alus aswajah datang nang ini si Al-Qur'an iki lho. Iki lho dalam iki. Qul hadhi sabili adu ilaih illallah. Iki lho dalamku. Sok kanjeng Nabi nau, besok umatku bakal pecah dadi 73 kabeh neraka ila wahidah. Gila Rasulullah. Ma ana alaihi wa ashabi. Kanjeng Nabi. Dadan nang nyeleweng dadan nang sia. Lho nuwali. Tak umbar wong iku. Mata wallah apa sih disenengi tapi kalau akhir-akhirnya manusia jahanam wong iki baket ngenong ngene kok jahanam naudzubillah min dzalik niki Al-Qur'an janji Allah taala lek wong nyeleweng teko dalanku teko dalan kanjeng nabi ulama-ulama salaf tak umbar bapakon Wis bapak buta hala jarene terserah kon. Obakan kon ilokno bapak tak ubar besok mati wis di jahanam. Wasaat masiro. Wasaat masiro. Iki ancamane Allah taala. Iki janjine Allah taala, innallaha la yukhlibul mi'ad. Terus iki yuki wonten ngene kitab Asy-Syifa halaman 54 juz 2. Iki sering diwaca Al-Baqarah Masad. Nggih, bahasa niki. Innallaha ikhtaro ashabi ali ala jamil alamin siwan nabiyin wa mursalin. Allah taala milihno sahabat kanggo aku. Jadi para bapak para sederek sing hadir sahabat kanjeng Nabi ku duduk kanjeng Nabi sing milih Allah taala. Kilo Muhammad sahabatmu, kilo Muhammad kancamu, kilo Muhammad pembelamu, kilo Muhammad mantumu, niku Allah taala kabeh. Allah taala kabeh. Kira-kira sampean percaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Umar Khattab radhiyallahu an niku pesarane jejer kaleng kanjeng Nabi kafir percaya ta sampean niku. Ya napa sih? Ya napa? Abu Bakar berdampingan makame kaleng kanjeng Nabi. Umar berdampingan kali Abu Bakar, telune jejer. Dadane sing loro kafir. Ya Allah, akal sehat gak masuk. Kecuali akalnya orang-orang sia-sia sesat dan menyesatkan. Ya napa, Pak? Malam-malam wonten kitab Hakikat Syiah. Niki dua sahabat pilihan iki wadah. Dipenjuru ente-entean sing terkenal sonamai Quraisy. Berhalanya Quraisy. Sing terkenal Cip Tauhud. Jiwa itu berhala Tauhud setan. Ngoten niki sahabat pilihan kanjeng Nabi. Orang pertama sahabat kanjeng Nabi. Atau orang kedua sahabat kanjeng Nabi. Diarani Jib Tauhud. Ya Allah, masya Allah. Malam-malam biyen tahun 500 Hijriah. Enten si aniku gowok pacul, gowok linggis, gowok sekrop, gowok macam-macam kate ngeduk. Abu Bakar dan Umar, mbak, wong petang bolu, melbu nang genis makam kanjeng Nabi, wis sadurunge penjaga didapak, disorok, dipungli, melbu apa petang bolu, wah, wis, engko Abu Bakar, Umar ditokno dobong wonten sana, ya Allah, tengah-tengah antara, bener, lawang ngabek petaniku. Buka bumi ini buka beleng beres entek beres sak sekrop sekropi sak pacul pacule sak pecok pecok entek beres setitik gak berbekas sama sekali. Itulah balasannya Allah Rabbul pada orang-orang sing benci sama sahabat ini kedua inna Allah ikhtaro ashabi ala jamil amin sahabat nabi nam salin sa'liani nabi sakjane utusan niki orang-orang tertentu dipilih oleh Allah taala untuk mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taro li bim arbatun arbatan. Dan sahabat itu dipilih 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa jalahum khairu ashabi. Wa bi ashabikum khairun. Iki papa tu lebih mulia, mulia sahabat. Pada sahabat semua sahabat bagus. Tiga, kafir sahabat bagus. Dah anda jadi orang Syiah, kafir sahabat kafir kafir. Sebaliknya, ya opo pak. Semua sahabat murtad kafir, kafir kafir. Ya Allah, termasuk Abu Hurairah, termasuk Aisyah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Pada sahabat yang kumpul. Waktu haji wada tok 40.000. Waktu kumpul pada waktu haji wada. Kanjeng Nabi pidato sak kaya-kayang 80 hari kanjeng Nabi setu. 40.000 sahabat rokok kabeh. Ya Allah. Lek ngono gawe rokok kabeh, kira-kira surgane sepi rek. Sepi lane wong sato, ya sepi jo gelem nduk sarga. Oh sepi hari ini. Tenang roboh kono ae nek sampean. Dan ini kita ngaken api ashabi kullihim khairun. Semua sahabat bagus. Qala Abu Ayyub Asy-Syekh Zain man habba Aba Bakrin. Sapa wong Islam termasuk wong banggih, masuk aswaja banggih, cinta bakat takut aku Madinah, orang yang seakan-akan menegakkan agama. Temenan kocok-kocok aswaja, mari kita bela nama baik dari para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ngoten nggih? Kedua, waman habba Umar faqad awdaha sabila. Sapa-sapa wong sing cinta mbek Umar Khattab, padahal jelas sudah jalannya akan dijalankan lurus dengan Allah Ta'ala. Allah stabil, tidak akan tersesat insyaAllah. Dunia akhirat tidak tersesat. Lagi ketiga, oleh Abu Usman faqad istadha'a binurillah. Sopo-sopo sing cinta beri sembah nafal, orang itu dari Nabi seakan-akan diberi sinar dengan Allah Ta'ala, nuju dalam surganya Allah Ta'ala. Mulai ingat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Sa'di ini mengatakan Al-Quran kan ada Al-Quran ya napa wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas alukarizkon nahnu narzukuk wal akibatu litakwa. Jadi beliau lek wong tuwaiku merhatikno ambil anak terutama anak ini kong sembahyang iki sakliani wong tuwaiku gede ganjaran nih sak keluarga dikai rezeki tenan sak keluarga di panen rezeki Allah Ta'ala nah luar zukut dari Allah Ta'ala aku sih rezeki lewang taniku gelem bedek muka-muka yuga kulo yuga ilmu karam Ustaz Basir kabes muka-muka dari anak sing soleh sing soleh temenan pak muka-muka dari anak sing soleh muka-muka yuga kita sedaya tetapi agama Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Kare beliau iki pokok wong saiki lek gak gelem amar ma'ruf nahi munkar masalah Syiah jadi iki lho iki wong e ono iku mungkin bisa anak putune niku katut ngerti kok nggih katut ta tenan ati-ati sampean lek salah dene katut mbok bapak gak entos ngono di bodho-bodho sampean bapak kuwi melok Abu Bakar Umar Utsman Ali ku gak entos iki bapak dia ada lah dari kon sebut gaya bapakmu ah dari mancur-mancur loh berapa bapakmu akali masya Allah gih lanjut si terakhir waman ahabalian takut aku dah bil urwatil busko sopo sopo sing cinta bi al bin baitor doloan maka orang itu seakan-akan pegang tali yang kuat urwatil busko aku mau Islam lanjut terus ini keingin masya Allah kalau kita baca tinggal waktu 5 menit. Mari kita akan dialog. Silakan. Ini ada ganteng. Aku juga rekaman apa ya? Saya harus tadi dia. Ya. Teman lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan Kiai tadi yang mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Asadullah menjadi orang yang licik gitu, orang yang singitan. Iya. Di sini ada analisa bahwasanya memang orang Syiah itu memang tidak merusak Ahlul Bait, bukan malah memuliakan Ahlul Bait. Dari kitab-kitab mereka saya baca itu pernah saya baca bahwasanya nikahnya orang Ahlus Sunnah itu batal. Yang mengarang katanya juga Sayyid di situ. Nikahnya orang-orang di luar Syiah itu batal. Akhirnya artinya orang-orang habaib kulluhum yang Ahlus Sunnah wal Jamaah batal kabeh. Betul. Nah, di sini ada orang satu Syiah pembesarnya Ustaz. Roisnya itu bilang kenapa orang-orang Syiah di Indonesia ini kok tidak mau mengamalkan Syiahnya? Begitu saya kawin sama dia, dia mau kawin sama Sripa Ustaz. Kalau nggak salah bangsanya Asegap atau nggak salah, siapa? Pokoknya Sripa. Jalaluddin Rahmat itu kawin sama Sripa Ustaz. Setelah itu orang-orang Syiah marah sama dia. kenapa saya mau mengamalkan syiat saya, kok gak mau mereka itu. Nah di sini dari ketuanya dia bilang bahwasanya syiah itu boleh kawin sama syripat, itu bukan syripat itu sudah. Tapi orang-orang habaibnya dia bilang, loh kok kurang ajar kan Rabi ambil syripat. Yang jadi masalah pertanyaan saya bahasanya, kenapa kok orang-orang habaib syaripa semua yang ada di Indonesia ini kok sampai terjerumus ke situ, Zat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengacu apa yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Gendusin bin Bakar Sekap. Mereka-mereka walaupun habaib, sayyid, oleh masuk sia krono gak gelem ngaji, titik sudah. Enggak mau ngaji. Enggak ngerti. Ya tadi itu sudah kurang ajar Bang Sidik, kurang ajar. Padahal jadi ya, tahu napa napa. Abu Bakar kalau untuk cintai ambil Rasul, ambil apa ini Abu Lubaid, masya Allah luar biasa. Gak gelem ngerti, gak maji. Itu kata beliau, kata Ahmad bin Husain bin Umar As-Sakaf. Gelem maji, insya Allah Pak menang. Sebab apa yang kita baca ini, insya Allah ini sudah bagus sudah. Ya ini sebener. Kulon ini terus terang mawon. Gak ada kitab Syiah. Sekarang tambah petang puluh songo. Monggo namaku. Gratis wocon. Temenan gratis wocon. Nen? Ya, mari silakan. Ya, mari. Jangan lu ngaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yai menerangkan bahwasanya kalau ajaran Islam ini berdasarkan dari Allah wa Rasul, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah ini berdasarkan dari imam-imam mereka, kapan metunya tidak tahu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau wasiatnya Rasulullah SAW kepada kita selalu meningkatkan takwa, takwa selalu berwasiat kepada takwa Allah, takwa Allah. Tetapi kalau Syiah ini wasiatnya adalah la dina liman la taqiyalah. Mohon penjelasannya Yai. Taqiyanya orang Syiah itu bukan takwallah, bukan. Taqiyanya orang Syiah itu taqiyah adalah menyamunjikan apa yang dalam hati, ucapan. Cinta Abu Bakar cuma niki omongane. Jodone montok-montok masyaallah. Jadi saya jawab Abu Bakar Mustafa Syir, takiyahnya orang Syiah itu tidak sama dengan takwallahnya kita. Iya. Siapa takwa itu? Ijtin ma'ah, ifti'a jenenge, wi'a, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwanya kita mengikuti dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wetaknya mereka tidak menyembunyikan apa yang ada dalam hati. Nah, Allah bilang dan ngomongan gak cocok, jelas. Saya kocok kuku gak ada sebenarnya. Itulah mereka. Nah, Allah bilang. Masa kayak kita lipet. Akhirnya angan ya iyo. Masa orang alipet dari ini. Alipet goroto. Gak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang sudah bubrah. Jadi ini Yasir Habib. Sekarang gak ada takiyah. Sebab sekarang Syiah sudah menang. Jangan lupa jadi ini. Jadi ini. Agama dia dibubar berdewi. Jadi ini agama Syiah itu takiyah. Jadi ini. La dina liman la takiyalah. Tidak sempurna agama kita kalau tidak bertakiyah. Dan saya ini dari Yasir Habib. Saya gak takiyah takiyanis. Terang-terangan naik. Sebab Syiah sekarang sudah menang. Innalillah. Wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah, iki sudah perkara kabeh. Semua Allah Taala kabeh menunjukkan atas kesesatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tamasiyah. Allahumma jal awladana talamidana min almi wa il khair wa la taj'alna wa yamana nisabab bayir. Rabban hablana min azwajina mitakna imama. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah kana adzaban nar wa adkhilna abrar ya aziz ya ghafal ya mustaqbal ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.